Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. معاشر المسلمين، جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mawsu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyyah. Ensiklopedia larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang ditulis oleh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala. Dan yang lalu kita masih berada di kitab yang nomor 1, Kitab Tauhid wal Iman, tentang tauhid dan iman. Dan kita juga masih berada di bab 1, yaitu babu taghlidi tahrimi syirki billah wa bayan annahu akbarul kabair. Bab kerasnya pengharaman syirik kepada Allah dan penjelasan bahwa syirik adalah merupakan dosa besar yang paling besar. Yang lalu kita sudah membahas dalil-dalil tentang syirik dari Al-Qur'an dan juga tentang macam-macam syirik. Dan yang paling akhir tentang 7 dosa yang membinasakan. Sekarang kita lanjutkan kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya tentang syirik. Di antaranya beliau Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim rahimahumullah taala melalui jalan sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ala unabbi'ukum bi akbaril kabairi talatan. Maukah kamu saya beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, kami mau. Apa itu dosa besar yang paling besar? Beliau menjawab, qala al-isyraku billah. Yang pertama-tama adalah syirik menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uququl walidaini. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaqian. Rasulullah kemudian duduk, sebelumnya beliau bersandar. Ini menunjukkan bahwa beliau hendak mengucapkan sesuatu yang sangat penting. Mula-mula bersandar, lalu duduk, menekankan. Beliau mengatakan, ala wa qawlu zur. Ketahuilah, di antara dosa besar yang paling besar itu adalah qawlu zur, ucapan bohong. Ucapan bohong, ucapan dusta. Qala famaza la yukarriruha hatta kunna laitahu sakat. Berkata perawi ini Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengulang-ulangnya, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur. Ingatlah, yaitu ucapan bohong, ucapan dusta. Ingatlah, ucapan bohong, ucapan dusta. Diulang-ulang terus oleh beliau sehingga para sahabat mengatakan, mudah-mudahan Rasulullah diam. Artinya para sahabat sangat takut dengan penekanan Rasulullah yang luar biasa. Mari kita bahas dulu hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim rahimahumullah taala. Pertama-tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dosa besar yang paling besar adalah syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita insyaallah akan bicara syirik ini panjang lebar di dalam bab ini dan mudah-mudahan bisa diselesaikan. Sehingga berikutnya kita masuk bab yang nomor 2. Kemudian setelah beliau menjelaskan masalah syirik, beliau mengatakan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada ibu bapak. Di antara ajaran Islam yang paling tampak, di antara inti ajaran Islam adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita membaca Al-Quran itu selalu digandeng antara birrul walidain dengan tauhid. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan supaya kamu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan supaya kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Banyak ayat-ayat seperti ini. Bahkan seandainya pun orang tua itu kafir, kafir, non-muslim, tetap sang anak itu berbakti kepada orang tua dalam urusan dunia. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma bid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua itu kafir dan mengajak kamu kafir, kamu tidak boleh taat dalam kekafiran. Tapi tetap dalam urusan dunia baik. Non muslim sekalipun orang tuanya tetap birrul walidain, berbakti dalam urusan dunia. Kalau agama, lakum dinukum waliyadin, agama masing-masing, tidak boleh ikut campur. Pernah suatu ketika ibunya Asma bintu Abi Bakar, ibunya musyrikah, kafir, non muslim, datang kepada Asma meminta bantuan sesuatu. Lalu Asma tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi ja'at wa hiya raghimah." Ya Rasulullah, ibuku datang kepadaku minta bantuan sesuatu. "Apa asil ummi? Apakah saya boleh menyambung silaturahmiku dengan ibuku? Apakah boleh saya bantu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qala sili ummak." Sambunglah silaturahmimu dengan ibumu. Tetap baik walaupun kafir dalam urusan duniawi. Uququl walidain, karena di antara tanda akhir zaman, di antara tanda kiamat, banyak sekali durhaka kepada kedua orang tua. Padahal kalau seorang anak durhaka kepada orang tuanya, di antara akibatnya adalah nanti anak-anaknya durhaka kepada dia. Sebaliknya, kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, di antara faedahnya anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Oh, ini bukan hukum karma, tapi ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja taat kepada orang tua selama tidak disuruh maksiat. Kalau maksiat, maka tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, innama ta'atu bil ma'ruf. Termasuk Nabi Ibrahim tidak mau taat kepada bapaknya yang mengajak kepada kesyirikan. Bahkan Nabi Ibrahim malah nasihati bapaknya sampai beliau dianggap anak durhaka, beliau diusir. Tapi beliau tetap tidak salah, beliau benar. Yang salah adalah bapaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula-mula duduk, kemudian mula-mula bersandar, kemudian beliau duduk. Beliau hendak mengucapkan kata-kata yang sangat penting. Oleh beliau diulang-ulang, ala wa qauluzur, ketahuilah termasuk dosa besar yang paling besar adalah ucapan dusta, bohong. Wah, ini bohong ini yang paling banyak. Orang berdagang bohong, bahkan orang berdakwah pun juga bohong, karena di otaknya itu yang ada adalah otak dagang. Otak dagang yang dipakai itu adalah manajemen konflik. Bagaimana manajemen konflik? Kalau ingin dagangannya laku, maka dia harus memukul dagangannya orang dulu. Setelah dagangan orang lain itu jatuh, maka dengan harapan mereka-mereka datang kepada dagangan dia. Ini cara-cara yang tidak benar. Ini adalah ucapan dusta, sehingga menghalalkan segala cara, bohong, fitnah, ngacau dan macam-macam. Rasulullah menekankan sampai diulang-ulang, sehingga sahabat ingin supaya Rasulullah diam, tidak meneruskan. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, supaya tidak terlalu melebar, kita fokus saja kepada masalah syirik ini. Beliau Fadilatul Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah ta'ala membawakan lagi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim rahimahumullah ta'ala melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ayyuz zambi indallahi akbar. aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Dosa paling besar di sisi Allah. Qala, beliau bersabda, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yaitu kamu menjadikan untuk Allah itu nid, sekutu, padahal Allah telah menciptakan kamu. Allah Tuhanmu tapi kamu sekutukan. Qultu tsumma ayyu, kemudian aku tanya lagi. Kemudian apa ya Rasulullah? Qala tsumma antaktula waladaka khasyata an yab'ama ma'a. Yaitu kamu membunuh anakmu karena kamu takut anakmu akan makan bersama kamu. Bunuh anak karena takut melarat. Qultu tsumma ayyu, aku bertanya, kemudian apa ya Rasulullah? Qala antuzaniya halilata jarik, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Dosa besar yang paling besar. Mari kita lihat urut-urutannya. Yang pertama-tama adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu menjadikan untuk Allah itu sekutu, padahal Allah yang telah menciptakan kamu. Allah menciptakan kamu, memberi rezeki kamu, Allah Tuhanmu, tapi Allah kamu sekutukan. Di dalam surat Al-Baqarah kan ada ayat seperti ini, fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu menjadikan untuk Allah itu andad, sekutu-sekutu, sementara kamu tahu bahwa Allah itu enggak ada sekutunya. Ini kan dilarang syirik. Di antara makna ayat tadi itu Al-Baqarah 20-21, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika menafsirkan al-andad, apa itu al-andad? Beliau mengatakan bahwa syirik pada umat ini lebih tersembunyi dari semut hitam. Asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabi bin namal. Lebih lembut dari langkah kaki nyamuk. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabi bin namlatis sauda ala sofatin sauda fi dhulmatil lail. Syirik umat ini lebih tersembunyi dari langkah kaki semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Kelihatan atau enggak itu? Semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Langkah kaki semut kelihatan enggak? Lah itu syirik lebih sembunyi dari itu. Apa itu? Kata Ibn Abbas, diantaranya orang yang mengatakan, kalau bukan karena anjing, pastilah pencuri masuk rumah. Jadi ada pencuri kan, mau masuk rumah, lalu anjing menggonggong, pencurinya lari. Lalu tuan rumah mengatakan, untung ada anjing, kalau gak ada dia pencuri masuk. Ini syirik. Kenapa? Karena yang menjadikan pencuri gak jadi masuk siapa? Allah. Yang benar itu kalau bukan karena Allah, kemudian baru anjing, kemudian. Kemudian juga termasuk syirik pula dalam lafaz, dalam ucapan. Ketika kapal laut itu berlayar dengan indah, dengan enak sampai ke tujuan, lalu penumpang mengatakan kapalnya itu berlayar dengan baik karena cuacanya bagus. Karena cuaca bagus. Padahal yang menjadikan kapal itu selamat ya, Pak. Allah. Tapi dia menisbahkan kepada cuaca. Yang membuat kapal ini selamat adalah Allah, kemudian juga berkat cuaca yang bagus. Ini sering terjadi. Kadang kita naik pesawat, goyang pesawatnya, lalu selamat. Penumpang mengatakan, untung pilotnya pinter. Nah ini syirik. Mestinya alhamdulillah pesawatnya diselamatkan oleh Allah, kemudian juga karena pilotnya pinter. Kemudian bukan dan. Karena beda antara wau dengan tuma. Kalau dan berarti kita menyamakan yang selain Allah dengan Allah. Kalau tuma tidak menyamakan. Subhanallah. Itulah yang namanya antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Itu disebut dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Ini aja dilarang, apalagi yang lebih dari ini. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya apalagi dosa yang besar di sisi Allah itu, yaitu beliau mengatakan antaktula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Kamu bunuh anakmu karena takut anakmu makan bersama kamu. Ini orang-orang jahiliyah. orang-orang jahiliyah dulu ada kalanya membunuh anak perempuan karena malu, waqdul banat. Ada kalanya membunuh anak laki dan perempuan karena melarat atau takut melarat. Wala taqtulu auladakum min imlaq, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anakmu karena melarat atau karena takut melarat. Bunuh anak. Bahkan Allah memberikan jaminan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami memberi rezeki kepada anakmu dan juga kepada mereka, rezeki dari Allah. Nah, di sini juga penting ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah tentang mereka-mereka yang bunuh anak takut melarat atau takut punya anak gara-gara masalah faktor rezeki. Takut punya anak. Sudah, kami punya anak dua saja karena kami takut nanti enggak bisa membiayai anak. Nah, ini enggak boleh dari akidah. Ngatur jarak kelahiran, tandimun asal boleh-boleh saja. Ngatur jarak kelahiran. Yang dilarang itu adalah tahdidun nasl, membatasi kelahiran. Apalagi membatasinya karena faktor ekonomi. Kami takut nanti enggak bisa membiayai. Nah, ini dilarang. Karena rezeki itu diatur oleh Allah. Anak lahir bawa rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiadalah yang melata di muka bumi melainkan rezekinya telah dijamin oleh Allah. Tinggal kita berusaha, yang milik kita kena kita, yang bukan milik kita tidak akan kena kita. Ada kalanya orang dapat banyak, berlebihan, ada kalanya cukup, ada kalanya agak kurang, tapi ada, itu ujian. Kalau banyak, syukur, kalau kurang, sabar, tapi usaha terus. Membunuh anak karena takut melarat, bahkan yang lebih dahsyat lagi memang dia membunuh anaknya, aborsi. Dia tidak mengharapkan kehamilan, ternyata dia hamil, digugurkan. Menggugurkan kehamilan walaupun masih belum ditiupkan ruh, itu hukumnya haram. Walaupun masih berupa air mani atau segumpal darah atau baru segumpal daging, itu haram digugurkan. Apalagi ketika sudah berusia 120 hari, 4 bulan, sudah ditiupkan ruh. Ketika dia gugurkan, sama dengan dia bunuh orang, bunuh anak, aborsi. Kemudian Rasulullah selesai ditanya lagi, apa dosa yang paling besar di sisi Allah itu? Kata beliau, antuzania khalila tajari. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Berzina saja sudah dosa, apalagi berzina dengan istri tetangga. Ini sudah, dia berzina berdosa. Yang kedua, dia merusak rumah tangganya orang. Yang ketiga, dia melanggar haknya tetangga. Dosanya bertumpuk-tumpuk. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, zina ini sangat bahaya. Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Keji, melanggar aturan Allah. Kemudian juga merusak orang lain, merusak rumahnya orang, merusak anaknya orang, merusak istrinya orang, merusak ranjangnya orang, merusak garis keturunan, nasabnya kacau, zina. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, orang yang berzina itu diantara hukumannya naudzubillah, nanti ada anggota keluarganya yang dizinai. Itu zina. Rasulullah SAW pernah ditatangi oleh seorang pemuda. Pemuda dengan berani dia mengatakan, ya Rasulullah, izin li bizina. Ya Rasulullah, izinkan saya mau zina. Ini pemuda yang gentle, berani. Para sahabat marah semuanya, ini kurang ajar. Masa minta izin ke Rasulullah, minta izin zina. Tapi Rasulullah enggak emosi. Beliau ibaratnya seorang bapak yang sangat sayang kepada anaknya. Sudah, enggak usah marah para sahabat. Malah Rasulullah manggil pemuda itu, udhunum, dekatkan dia. Setelah dekat pemuda itu, kata Rasulullah, ijlis, duduk. Setelah duduk, Rasulullah mengajak bicara pakai akal, pakai logika. Atuhibbuhu li ummik, maukah kamu kalau ibumu dizinai orang? Qala la, saya tidak mau ya Rasulullah. Kalau gitu sama, orang lain juga tidak mau ibunya dizinai. Atuhibbuhu li khalatik aw li ammatik, maukah kamu kalau bibimu dizinai orang? Qala la, tidak mau ya Rasulullah. Kalau gitu sama, orang lain juga tidak mau. Atuhibbuhu li ukhtik, maukah kamu adikmu atau kakakmu dizinai orang? Qala la, enggak mau ya Rasulullah. Kalau gitu sama, semua orang juga enggak mau. Atau hibuhu li bintik, maukah kamu kalau anakmu dizinai orang? Qala la, enggak mau ya Rasulullah. Kalau gitu sama, semua orang enggak mau. Terus dari sekarang. Akhirnya pemuda ini sadar. Ketika orang berzina, yang dizinai itu siapa? Yang dizina ya keluarganya orang, mungkin ibunya orang, istrinya orang, bibinya orang, anaknya orang, adiknya orang, kakaknya orang. Kalau kita tidak mau terjadi kepada keluarga kita, kenapa mau terjadi kepada keluarganya orang lain? Akhirnya oleh Rasulullah SAW didoakan pemuda itu, dilus dadanya, Allahumma ufir dhamba wa tahir qalba wa hassin farja. Ya Allah bersihkan, ya Allah ampuni dosanya, bersihkan hatinya dan selamatkan kemaluannya. Kemudian pemuda itu tidak lagi kepingin zina selama-lamanya, sadar langsung. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, itulah zina. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan, man yazni yuzna bihi walau bi hitanihi. Orang yang berzina, nanti keluarganya ada yang dizinai. Walaupun dia telah menjaga keluarganya, nanti dizinai di dalam rumah, ada yang menzinai. Ini supaya kita takut ya, ini kan khauf, supaya khawatir, zina itu bahaya. Dan ini bukan hukum karma. Tapi kalau orang sudah taubat-taubatan nasuha, mudah-mudahan tidak ada pembalasan itu. Karena menurut Imam Syafi'i, zina sama dengan utang. Inna zina dainun, fa'in akratahu, kanal wafa min ahli baitika fa'lami. Zina sama dengan utang. Dan orang kalau utang, ya bayar. Bayarnya kepada siapa? Kepada keluarga. Utang kepada orang lain, bayarnya kepada keluarganya. Kalau dulu menzinai anaknya orang, sekarang anaknya dia dizinai. Subhanallah. Itu masalah zina. Dan zina ini berat, apalagi sekarang banyak virus HIV. Yang kena HIV itu banyak ya, banyak. Yang sudah masuk di laporan aja banyak, apalagi yang masih berkeliaran. HIV karena seks yang tidak benar. Kemudian HIV karena jarum suntik, narkoba. Banyak HIV. Yang paling berbahaya itu adalah zina pertama kali, zina perdana, langsung kena HIV. Subhanallah, alangkah ruginya dia. Karena mungkin dia tergoda, lihat televisi, lihat gambar porno, lihat film, kepingin zina. Pengen zina, pengen zina, pengen zina. Oleh setan digoda terus. Akhirnya dia nabung, pengen zina. Nabung, sudah cari perempuan, datang ke hotel. Lalu dia berzina. Zina pertama kali langsung kena HIV. Subhanallah. Na'udzubillah. Hancur. Ya maksudnya. Lu kan kita pakai anu, pakai alat. Maaf pakai kondom, supaya gak kena HIV. Di televisi begitu. Kalau mau zina pakai kondom aja, supaya gak kena HIV. Ya apa bilang, kalau bocor gimana nanti? Jadi zina itu haram. Walaupun pakai alat tetap haram. Karena saya lihat di televisi beberapa waktu yang lalu itu tentang HIV, supaya gak kena HIV itu pakai kondom saja. Nah, kok enak itu loh. Zina itu haram, pakai apapun ya tetap haram. Apalagi ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, zina dengan istrinya tetangga, na'udzubillah ini jahannamin. Tetangga, suaminya dia keluar, dia lirik-lirikan. Ya. Akhirnya dia selingkuh dengan istri tetangga, na'udzubillah jahannam. Cemburu itu harus, apalagi cemburu yang positif. Sampai-sampai ada seorang sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah, kalau kamu mengetahui istrimu berselingkuh dan kamu kelihatan dengan mata kepala, yang kamu lakukan apa? Kata sahabat itu, darabtuhu bisayf darban ghaira musaffah. Aku akan tebas dengan pedang yang tajam supaya mati itu. Itu sahabat Sa'ad namanya. Lalu Rasulullah mengatakan, ata'jabuna min ghirati Sa'ad? Apa kamu heran dengan cemburunya Sa'ad itu? Kata beliau, ana aghyar min Sa'ad, wallah aghyar minni. Aku lebih pencemburu dari Sa'ad dan Allah lebih pencemburu dari aku. Jadi siapa yang enggak marah lihat seperti itu perselingkuhan? Yang mana selingkuh ini sekarang banyak di mana-mana, na'udzubillah, dan godaan itu sangat berat. Dan di antara yang menyebabkan orang berselingkuh adalah khalwat, berdua-duaan laki perempuan, dan juga ikhtilaf, campur laki perempuan di kantor atau di mana-mana. Islam kan ngatur ikhtilaf dilarang, karena gara-gara ikhtilaf berselingkuh. Ada seorang yang rajin ngaji, perempuan rajin ngaji luar biasa, termasuk aktivis. Gara-gara kerja di kantor, campur lagi perempuan, akhirnya dia dirayu oleh laki-laki di kantor. Dirayu, namanya perempuan, dia akhirnya kalah juga. Padahal dia seorang istri, aktivis lagi. Akhirnya dia berselingkuh, zina dengan teman kantornya. Tapi kemudian dia menyesal, baru zina satu kali, menyesal. Itu gara-gara ikhtilaf zina. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, setelah hadis itu disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan qala wa nazalat hadhil ayat tasdiqan liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan turun ayat di surat Al-Furqan 68 ini sebagai bukti pembenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi. Ayatnya berbunyi, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Urutannya sama. Termasuk hamba Allah ibadur rahman, mereka tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh orang, dan tidak berzina. Kemudian berikutnya hadis yang setelahnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a wa adda zakata malihi thayyiban biha nafsuh muhtasiban wa sami'a wa ata'a falahul jannah aw dakhalal jannah. Barang siapa yang berjumpa Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dan dia juga mengeluarkan zakat hartanya dengan ikhlas dan mengharapkan pahala dari Allah, dia mendengarkan dan taat kepada pemimpin, maka untuknya adalah surga, atau dia pasti masuk surga. Wa khamsun laisa lahunna kafarah, ada lima perkara yang tidak ada tebusannya. Yang pertama-tama asyirku billahi azza wa jal, syirik kepada Allah. Yang kedua wa qatlun nafsi bighairi haq, membunuh orang dengan cara enggak benar, tidak hak. Au nahbu mukmin, yang ketiga au nahbu mukmin, atau dia merampok harta seorang mukmin. Awil firaru yaumaz za'f, atau dia lari dari medan perang ketika berkecamuk perang, melarikan diri ketakutan. Au yaminun sabiratun yaqtati'u biha malan bighairi haq, atau sumpah palsu yang dengan sumpah itu dia mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Subhanallah, mari kita lihat di situ disebutkan resep masuk surga adalah tidak syirik kepada Allah, kemudian mengeluarkan zakat dengan ikhlas dan mengharapkan pahala dari Allah, mendengar dan mentaati pemimpin selama tidak disuruh maksiat, pasti masuk surga. Kemudian ada lima perkara yang tidak ada kafarahnya. Tidak ada kafarah karena hubungannya dengan orang lain. Kalau ingin selesai, ya diselesaikan dulu urusannya. Yang pertama-tama syirik kepada Allah, maksudnya adalah orang yang mati dalam keadaan syirik, belum taubat dari syiriknya, tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mati bawa dosa syirik, tidak diampuni Allah. Kemudian yang kedua, membunuh orang tanpa hak. Bunuh orang, ma'asyiral muslimin, bunuh orang ini dilarang. Bunuh orang dilarang kecuali dengan cara yang hak. Apa cara yang hak itu? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga sebab. Yang pertama-tama at-tayyibuz zani, orang sudah pernah nikah tapi dia masih berzina, maka hukumannya adalah dibunuh, dirajam. Tapi yang melaksanakan adalah pemerintah. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Orang bunuh hukumannya adalah dibunuh. Jadi orang bunuh hukumannya dibunuh. Jadi kalau ada orang dibunuh karena membunuh, itu hukum Allah. Hukum Allah. Bunuh, dibunuh, itu hukum Allah. Bunuh orang, dibunuh. Bunuh satu orang aja dibunuh, kisos. Apalagi bunuh puluhan orang, apalagi bunuh ratusan orang yang tidak mestinya dibunuh. Kemudian wattariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, murtad, pisah dari jamaatul muslimin, orang murtad. Jadi orang murtad dibunuh, tapi yang bunuh adalah pemerintah, penguasa, bukan bunuh sendiri, bukan main hakim sendiri. Kemudian awnah bu mukmin, merampok hartanya orang mukmin, merampok hartanya orang, atau lari dari medan perang, ini sudah kita bahas yang lalu, atau ini yang terakhir, yaitu sumpah palsu, yang dengan sumpah palsu itu dia mengambil harta orang lain dengan cara tidak. Nah, sekarang pengadilan itu kan menang-menangan sumpah kan, menang-menangan sumpah. Katakanlah dia menang di pengadilan, tapi dia berbohong, harta orang diambil, silakan, itu api neraka ini. Harta haram. Sumpah, berani berbohong dengan sumpahnya. Dengan sumpah bohong itu dia ngambil harta dengan cara tidak benar. Silakan kamu menang di dunia, tapi kamu celaka di akhirat. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, hadis yang berikutnya lagi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain-lainnya dengan sanad hasan melalui jalan sahabat Abu Hurairah Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ausani khalili sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah memberikan wasiat kepadaku kekasihku yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Apa wasiatnya? Yang pertama-tama, "Alla tusyrika billahi syai'a." Yang pertama-tama, kamu jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Jangan syirik. "Wa in kutta'ta wa hurrikta." Walaupun kamu dipotong-potong, walaupun kamu dibakar, tetap jangan syirik. Subhanallah ya. Walaupun kamu dipotong-potong, walaupun kamu dibakar, tetap jangan syirik. Kecuali kalau dipaksa ya, dan tak kuat. Seperti sahabat Ammar bin Yasir, dipaksa mengucapkan kata-kata kufur, disiksa, belum tak kuat, akhirnya belum mengucapkan kata-kata kufur. Tapi Allah menyatakan dia tetap beriman. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Dan Rasulullah mengatakan, in 'adu fa'ud. Kalau mereka menyuruh kamu mengucapkan lagi, ucapkan enggak apa-apa. Karena hatimu iman, kamu dipaksa. Dan kita kan juga masih ingat kisah orang yang masuk surga gara-gara lalat, masuk neraka gara-gara lalat. Dakhala rajulun al-jannata fi dubab wa dakhala an-nara fi dubab. Orang masuk surga gara-gara lalat, yang sepele itu. Masuk neraka juga gara-gara lalat. Bagaimana ceritanya? Ada dua orang masuk suatu kampung. Di kampung itu mereka punya berhala. Siapapun yang masuk kampung itu gak boleh lewat, kecuali harus kurban dulu untuk berhala itu. Sudah, dua orang masuk kampung, lalu diberhentikan. Kalian gak boleh lewat, harus kurban dulu. Yang satu mengatakan, saya gak punya untuk kurban. Mau beli onta gak punya uang, mau beli sapi gak punya uang, mau beli kambing gak punya uang, ayam pun gak punya uang. Akhirnya kata orang kampung itu, kurban seekor lalat gak apa-apa. Kamu ambil aja lalat, kamu kurban dengan ikhlas untuk berhala itu. Akhirnya orang yang satu itu kurban seekor lalat dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Ikhlas dari hati, kurban lalat. Lalu dibiarkan lewat kampung, silakan Anda monggo lewat. Pada holanar, masuk neraka gara-gara kurban seekor lalat. Yang satunya lagi, ayo kurban dulu. Dia bilang, saya tidak akan kurban untuk siapapun selain Allah. Walaupun lalat ya tidak mau. Lalat tidak mau. Akhirnya dia motor bu'unuqo wadakola jannah. Lehernya dipenggal dan dia masuk surga. Bayangkan, kurban lalat. Yang jadi masalah bukan lalatnya, jadi masalah adalah keikhlasannya ketika kurban itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini walaupun kamu dipotong-potong, walaupun dibakar, jangan syirik. kecuali kalau enggak kuat ya, terpaksa. Kayak sahabat Amr bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Kemudian wala taqrus salatan maktubatan muta'ammidan, faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu dzimmah. Jangan kamu tinggalkan sholat wajib dengan sengaja. Karena barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, berarti dia telah terlepas dari jaminan Allah. Di antara maknanya, berarti dia telah kafir. Subhanallah, sholat. Jadi sholat ini prinsip. Karena itu para ulama mengatakan, orang yang tidak sholat, meninggalkan sholat dengan sengaja, dia kafir, kufron akbar, mukhrijan anil millah. Kafir besar keluar dari Islam. Berlaku kepadanya konsekuensi orang kafir. Dan dalilnya banyak. Sholat. Hanya para ulama beda pendapat apakah tidak sholat sama sekali, apakah meninggalkan satu sholat. Masing-masing punya dalil. Di dalam Sahih Bukhari ada hadis yang berbunyi, man fatathu sholatul asri faqad habita amaluh. Orang yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, amalnya habis, kafir dia. Satu sholat. Jadi sholat ini prinsip. Karena itu ma'asyara muslimin jamaah sholat maghrib rahimakumullah, ada seorang selalu menasehatkan, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Walaupun orang itu senakal apapun, sebrutal apapun, tetap jangan tinggalkan sholat. Karena ketika orang itu nakal, zina, judi, komer, dan yang lainnya, dia dosa besar. Tapi belum ke derajat kafir. Ketika dia sudah meninggalkan sholat, dia kafir. Dan di antara fungsinya sholat itu, dengan harapan 5 waktu dia sholat, lama-lama juga akan sadar. Karena kalau orang tidak sholat sama sekali, putus hubungan dengan Allah, kapan sadarnya? Sholat. Dan di antara wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat adalah as-shalah, as-shalah wa ma malakat aymanukum, salat, salat dan budak-budak yang kamu miliki. Salat, salat dan budak-budak yang kamu miliki. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatnya kepada sahabat Abu Darda, wala tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Dan jangan kamu minum khamr karena khamr itu adalah kunci dari semua kejahatan. Khamr, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, ma'asyara muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamr. Apa itu khamr? Definisi khamr ini penting ya, supaya kita tahu apa khamr itu. Para ulama mengatakan definisi khamr itu adalah maqamarul akla ay ghatahu ala wajhi tarbi wal ladzah. Jadi khamr itu segala yang merusak akal untuk mencari kesenangan dan kelezatan. Jadi segala yang menutupi akal untuk mencari kesenangan dan kelezatan. Dari definisi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa narkoba itu adalah khamr. Jadi khamr itu bisa berbentuk cair, bisa berbentuk padat, bisa berbentuk asap, bisa berbentuk apapun. Yang penting menutupi akalnya untuk mencari kesenangan dan kelezatan. Termasuk narkoba, obat-obatan. Itu kalau dia mengkonsumsi dengan resep dokter karena ada perlunya, sakit, itu obat fungsinya. Tapi kalau disalahgunakan untuk mencari kesenangan, khamr. Di sini Rasulullah mengatakan fa innaha miftahu kulli syarr, khamr itu adalah kunci dari semua keburukan. Karena orang kalau sudah kena khamr, kecanduan narkoba, apapun akan dia lakukan. Dia akan berzina, dia akan membunuh, dia akan merampok, dia akan mencuri, bahkan juga disuruh syirik pun dia mau. Demi untuk mendapatkan narkobanya atau khamrnya. Dan biasanya narkoba atau khamr itu gara-garanya adalah coba-coba. Biasanya datang ke klub-klub, ke bar atau ke pub-pub. Mula-mula mungkin minumnya itu Coca-Cola. Kemudian temannya memberi khamr sedikit. Mula-mula rasanya tidak enak. Sekali, dua kali, tiga kali, lama-lama kok enak. Akhirnya ketagihan. Sudah terlanjur masuk, keluar enggak bisa. Demikian pula narkoba. Biasanya narkoba itu pertama-tama gratis. Diberi dulu narkoba, ini lebih ekstasi. Kalau yang murah ya koplo. Ini gratis. Kamu kalau minum pil ini, kamu seakan-akan berada di tengah-tengahnya 1000 bidadari. Ya, apa yang gak kepingin ketemu bidadari? Gratis. Mula-mula dimakan pilnya, gak enak, tapi gratis. Dikasih lagi yang kedua kalinya, gratis lagi. Gak enak, tapi mulai agak enak. Yang ketiga, gratis lagi, mulai enak. Setelah itu akhirnya dia kepingin, ketagihan. Setelah ketagihan, oh gak ada gratis, harus beli. Ketika harus beli, dia cari uang kalau ada. Kalau gak ada, ya sudah. Celananya dijual, bajunya dijual, ada jemurannya orang diambil, dijual. Sudah. Kalau gak ada, yang macam-macam, yang rampok, yang mencuri, membunuh, narkoba. Miftahul kulli syarr, pintu semua keburukan. Dan orang yang sudah kena narkoba, apalagi sudah mendarah daging, sudah darahnya sudah kecampuran narkoba, kecampuran koper, obatnya itu repot. Yang bisa nolong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang sudah kena narkoba luar biasa, orang tuanya benar-benar berharap anaknya sembuh. Kepingin anaknya sembuh dari narkoba itu. Sampai orang tuanya mengeluarkan harta banyak, enggak bisa dinilai. Ketika ditanya orang tuanya, "Habis berapa kamu menyembuhkan anakmu?" Enggak bisa dihitung juga. Yang penting anak saya sembuh. Direhabilitasi gara-gara narkoba. Sampai ada seseorang gara-gara narkoba, dia tidak pernah mengetahui kota Jakarta selama 6 tahun pada dia tinggal di Jakarta. Jadi 6 tahun itu pelayan terus, gak pernah sadar. Allahu Akbar. Ini bukan omong kosong loh, ini kita nyata. Dan Malang termasuk sasaran narkoba yang besar. Di Jawa Timur diantaranya Malang. Karena di Malang itu ada banyak perguruan tinggi, banyak pendatang. Ada 40 perguruan tinggi lebih, banyak pendatang. Narkoba. Yang jadi masalah narkoba ini ada dua, ada pemakai, ada pengedar. Kalau pemakai ini dimanfaatkan. Yang lebih bahaya adalah pengedar. Dan biasanya pemakai yang sudah ketagihan lama-lama jadi pengedar. Karena narkoba ini sangat cepat untuk mendatangkan uang. Kepengin cepat kaya, narkoba cepat. Tapi kalau sudah kena tangkap, naudzubillah, Allahu Akbar. Sebelum narkoba mikir panjang dulu. Kalau sudah kena tangkap, bikin malu keluarga, bapak malu, ibu malu. Kalau dia adalah seorang suami, betapa malunya istrinya. Istrinya betapa malunya, suami saya narkoba. Kalau dia punya anak-anak, betapa malunya anak-anak. Karena anak-anak mengatakan, bapak saya narkoba. Masuk koran, bapaknya narkoba. Apalagi ternyata bapak dan ibu narkoba semuanya. Allahu Akbar. Rusak narkoba. Pintu dari semua keburukan. Fa innaha miftahu kulli syarr. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijtanibu al-khamra fa innaha ummul khaba'ith. Jauhilah olehmu khamr karena khamr adalah induk dari semua keburukan. Induk. Nah, narkoba rusak. Inilah di antara dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat beliau kepada sahabat Abu Darda rahimahullahu taala. Kemudian ma'asyar muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, orang yang mati dalam keadaan musyrik itu dia masuk neraka kekal selama-lamanya di neraka kalau syiriknya akbar dan amalnya hapus semuanya. Amalnya sia-sia. Di Al-Qur'an itu banyak ayat yang menyatakan orang mati dalam keadaan syirik atau kafir amalnya hapus semuanya. Di antaranya firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 5, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Amalnya hapus semuanya, sia-sia, tidak ada artinya. Allah tidak mau disekutukan. Kemudian bagaimana kalau orang itu kafir dan musyrik tapi dia baik? Apakah kebaikannya dibalas oleh Allah? Maka jawabannya adalah kebaikannya dibalas oleh Allah, tapi di dunia. Di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 15-16, "Maka nayuridul hayatat dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia, kami berikan untuk dia ganjarannya di dunia dan tidak dikurangi sedikit pun. Mereka itu di akhirat tidak mendapat apa-apa kecuali neraka. Amal mereka hapus semuanya, perbuatan mereka sia-sia. Jadi Allah itu adil ya. Orang kafir pun berbuat baik diberi balasan oleh Allah di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa sedikit pun. Kemudian bagaimana kalau kebalikannya? Orang kafir, orang musyrik, dia banyak berbuat baik, dia sedekah, dia bantu orang, dia peduli. Kemudian setelah itu dia taubat, masuk Islam, ahli tauhid. Apakah kebaikan yang dulu oleh Allah dicatat kebaikan atau hilang? Hilang atau dicatat? Ini diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu menanyakan, "Ya Rasulullah, ara'aita umuran kuntu atahannatu fiha fil jahiliyah min sadaqatin au itaqatin au silati rahimin afiha ajrun?" Ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda perkara-perkara kebaikan yang aku lakukan pada zaman jahiliyah, seperti sedekah, memerdekakan budak, nyambung silaturahim, apakah dapat pahala ya Rasulullah setelah aku masuk Islam ini? Kata beliau, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aslamta ala ma aslamta min khair. Kamu masuk Islam dan kamu tetap mendapatkan kebaikan-kebaikanmu yang dulu. Jadi enggak hilang ya, dicatat tetap oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan itu. Ya mungkin saya kira itu dulu saja. InsyaAllah dilanjutkan hari Ahad depan bab yang nomor 2 tentang diharamkannya kemunafikan dan tanda-tanda orang munafik. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepada-Mu. Curahkan salawat dan salam-Mu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu daripada kami menyekutukan-Mu dalam keadaan kami tahu, dan kami mohon ampun kepada-Mu kalau kami menyekutukan-Mu dalam keadaan kami tidak tahu. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhibi wal ghibah wa a'yunana minal khiyana innaka ta'lamu qa'inatal a'yun wa tukhfis sudur. Ya Allah, bersihkan hati-hati kami dari kemunafikan, bersihkan amal-amal kami dari riya, bersihkan mulut-mulut kami dari kebohongan dan ghibah, bersihkan mata-mata kami dari khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang berkhianat dan segala yang tersembunyi dalam dada. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu agar Engkau menutup umur kami dengan husnul khatimah, dan kami berlindung kepada-Mu daripada kami mati dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ آمِين سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ